Pugagalay rata ya postel tipu 26. Kuanangan si Agripa kamatat Paulus. Momoy nutiboy pagalayat tubum. Toto ya kenangan kabenya si Paulus kuanangan kise. Rimata Agripa. Bulat mauktungan aku kalulut momoy kutiboy kamatam kineneget pagalayat pangan dua datai Yahudi katubukku. Sarape kalulut anuagayan aradda samba si babara katai Yahudi. Oto kutidau bule no make no arep make tiboyetku. Sangam beri datai Yahudi ragai pagalayat para buatku barania kapusulikatku. Aipoi panandat nangan katalakat bangsaku samba ka Yerusalem le aku puurau. Ama buruan aragai aku, robak bai, momoi ramune ngake nia, siripot parise le aku puri manua, nyate sara rubea simakope suru ka arat mai. Kine neget murio aku kapasi hukuman kalulutku katonemi si balat teka manua kata kebukat mai. Samba si balane ne leute rangenge nake muntogat bangsa mai. Ia te lulunia rasu suru teka manua kasangamberi roda sinago sinoibo. Kalulut tonembaganin date rimata Agripa rangan dua ke aku tai Yahudi. Kipa galai ta'i matotonembagamui o oina isuruake simamate teka manua. Beri kaku leu panandat nia kabagak kule te buita ku galai segat rotku masagangi onin Yesus tainat saret. Nyate aku galayake ka Yerusalem. Samba maigi siri manua sipunenan aku penjarake. Lepa aku ala gege katai imam sabeu. Samba ke tumateake sia kuo bakle. Marerei kupa oreji sia kauma parurukat. Kutubu sia bule rapakele tonembagadda. Samba kopet oloi patuatku katubuda pat aili kalagai bagai kuku krusia. Kisedda leute aku galai akue ka Damaskus kagege samba kate urata imam sabeu. Katengan enungan, tugge sulu, rimata, icokungan toro sibara kamanua, sisaliu toro sulu masi toroji sangalio tubuku samba saale paenunga kenenku. Belek kai sangambiri maika polak, lepa arep kungan nganga si pasiku kuwa kamatakku kangangan Ibrani. Saulus, Saulus, nukuku krukoda aku, mabesi te nutedda ake pasoro. Kuwa kungan kasei ekeu Tuhan, kuanangan si Tuhan, aku te Yesus si kukrum, tapoi surua ke ekeu nupurio. Lulunia aku pakoinong tubuhku kamatam, bule kurio ake ekeu bailu pakonyetku samba si pasimumuneng, sangamberi si conu si barakaku, samba pakonongenku pele kamatam. Aileu kubela ke ekeu kabangsa nene samba kabangsa bagai, kasia poi kukokoinia ke ekeu. Nubu ka ake matada, ratoili barada kapugebgeman moi kapato, rabela kakukumen sanitu moi katai kamanua, bule kalulut tonem bagada katubukku, tua peake jorda samba bailiusia mueneu karubeyada sangamberi sipunenan. Ia te lulunia ale rimata Agripa, ta momoi ta kuredet si coku sibara kasorga. Tapoi kupoi liat le, boiki katek Yahudi sikudu ka Damaskus, lepa ka Yerusalem samba kasangalio Yudea, samba leu kasabangsa bagai, bule rabawake patuada, samba ratoili katai kamanua, samba mu parabuat siripot katu babau paatuat. Ia te lulunia aralaba aku tai Yahudi ka uman tai kamanua, samba rabi siake masimate yake aku. Tapoi kalulut paroman tai kamanua, teret go goi nene, momoi peile kupurio se, masimunengake katu buddha si goiso samba sabeu. Samba sangamberi siniboiku, makerele kasini bala kenenda tai nabi samba si Mose. Nyate, buita iorik paureat le Kristus. Nia le si boiki situ susuru kasiwamatei, bule isegake patok kabangsa nene, samba kasabangsa bagai. Kele aiti boi sakalan nian ene si Paulus, pugerenangan si Festus kuanangan. Airoro anekeu Paulus, kopedigit siagainu airoro ekeu. Kuanangan si Paulus, ta airoro aku ale Festus, tuan sabeu. Si bulat nia le aku tiwoi si baraka patuat si makolo. Yagai le urimata sangam berinia nek-nek, Nia te imai eme bagaku manibo si makolou kamata nia. Matonem bagaku taanai sitai agayet rimata sangamberi nia nene, aipoi tak kasi maliput aitu barake. Matonem leu bagam rimata Agripa katai nabi, kuagai matonem bagam. Kuanangan si Agripa kamatat Paulus, aile goiso nupatiboi ji bagaku, ibai liu aku Kristen. Kuanangan si Paulus, kutido katai kamanua, bule ele aipei goiso ele mauju peile, ta asarat ekeu, ta poi sangamberi si pasi arep tiboetku gogoi nene, ibai liu kele aku. Sarat palenggui nenek le tak ia aili kam. Le pak purio nangan rimata, si gubernur, si bernike, samba saale pakudua kenen nia. Kele Arabella patiborangan pasasambada. Tak anai aigalai si rimanua nenek. Si Mateu itu hukum nia matei elek tu penjara ke. Kuanangan rimata Agripa kai Festus. Siripokat nia momoya tu belake si rimanua nenek. Tawa ilologi pasi hukuman Kaisar.